Kayaknya mana buat dawong, bro. Yuk, kita panggil dari Ketua Karang Taruna untuk mewakili dari panjenengan semuanya, bro. Sing penting sawerane, bro. Mas Didi. Iya, yes. Ayo tangannya semua di atas. Yo, yang penting tertib. Terima kasih, terima kasih. Masih. Tresna lan kasih sayang. iku lakon jadi bojone. Mas Didi terima kasih. Mingkem, Pak, mingkem. Nah.